Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pelajaran kita seputar fikih dari kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, minat takbir ila taslim ka'annaka taraha. Dan pada pertemuan terakhir telah kita sebutkan tentang pembahasan kunut, dan juga telah kita sebutkan jenis-jenis kunut. Dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, pada malam hari ini, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab ini, At-Tashahhudu Al-Akhir. At-Tashahhudul Akhir. Pembahasan berikutnya yaitu tentang tasyahud akhir. Kemudian wujubu tasyahudi, wajibnya tasyahud akhir. Dan tasyahud akhir ini termasuk ruknun min arkanis shalat, rukun dari rukun-rukun shalat, dan hukumnya lebih kuat atau lebih tinggi dibandingkan dengan tasyahud yang pertama. Tasyahud yang pertama itu hukumnya wajib. Akan tetapi untuk tasyahud akhir ini lebih wajib atau tingkatannya lebih tinggi, karena dia termasuk dari rukun min arkanis shalah. Maka oleh sebab itu, sebagaimana yang telah kita singgung pada pertemuan sebelum-sebelumnya, apabila seorang tidak melakukan tasyahud akhir, apakah dia lupa atau tidak sengaja, maka sholatnya tidak sah sampai dia mendatangkan tasyahud akhir tersebut. Kemudian setelah itu dia melakukan sujud sahwi. Dan ini berbeda hukumnya tak kala seorang lupa mengerjakan tasyahud awal, maka sholatnya tetap sah, dan di akhir sholat cukup dia melakukan sujud sahwi. Jadi bedanya kalau tasyahud akhir dilupakan atau tidak dilakukan, harus didatangkan, kemudian barulah sujud sahwi. Tapi kalau tasyahud awal itu cukup seorang melakukan sujud sahwi di akhir sholat atau sebelum salam atau setelah salam. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menerangkan tentang pembahasan bab ini. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam ba'da ayatimma raka'at ar-rabi'ah yajlisu litasyahudil akhir. Kemudian dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau menyempurnakan rakaat yang keempat, rakaat yang terakhir, beliau duduk tasyahud akhir. Wa kana ya'muru fihi bima amara bihi fil awal, dan beliau memerintahkan untuk melakukan tasyahud akhir sebagaimana beliau perintahkan pada tasyahud yang pertama. Wa yasna'u fihi ma kana yasna'u fil awal, maka beliau melakukan pada tasyahud akhir apa yang beliau lakukan pada tasyahud awal. Illa annahu, kecuali sedikit ada perbedaan, kana yaq'udu fihi mutawarrikan, beliau pada rakaat terakhir, pada rakaat yang keempat, beliau melakukan duduk tawarruk, yaitu dengan seorang meletakkan pantatnya itu ke bumi. Nah, beda dengan duduk iftirash. Adapun kalau sholat itu dua rakaat, beliau melakukan duduk iftirash. Adapun duduk pada rakaat terakhir, naam, ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat duduk tawarruk, ada pula duduk iftirash. Kedua-duanya, naam, memiliki dalil masing-masing, memiliki hujjah masing-masing. Maka oleh sebab itu, apabila kita mendapati perbedaan di antara kita atau di antara kaum muslimin, hendaklah kita saling berlapang dada. Yufdi biwarikihi al-yusra ilal ardi, yaitu dengan beliau meletakkan pinggulnya yang kiri ke bumi. Ini cara duduk tawarruk. Wa yukhriju qadamaihi min nahiyatin wahidatin, sambil beliau mengeluarkan kedua kaki beliau dari salah satu arah. Wa yaj'alu al-yusra tahta fakhdhihi wa saqihi, kemudian beliau menjadikan bagian yang kiri itu di bawah paha beliau dan betis beliau. Wa yansibu al-yumna, dan beliau naam menegakkan kaki kanannya. Wa rubbama farrasyaha ahyanan, dan terkadang pula beliau menjadikan naam menjadikan kaki kanan beliau itu sebagai tempat duduk beliau. Jadi ini naam keadaan duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada rakaat terakhir. Wa kana yulkimu kaffahu al-yusra rukbatahu, dan dahulu beliau menekankan telapak tangan kiri beliau ke arah lutut beliau. Wa yatahamilu alaiha, dan beliau bertopang atasnya. Wa sanna fi as-salata alaihi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah beliau membaca tasyahud akhir, beliau memerintahkan untuk seorang itu membaca selawat atas beliau. Adapun bentuk-bentuk bacaan selawat telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya atau pembahasan sebelumnya. Kama sanna dzalika fi tasyahudil awal, sebagaimana beliau perintahkan membaca selawat pada tasyahud awal. Waqad madha hunaka dzikru siyaghi alwaridati fi sifati sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh di sana telah berlalu pembahasan tentang bentuk-bentuk zikir yang telah disebutkan tentang sifat salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang pembahasan atau hukum terkait dengan tasyahud akhir. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah, beranjak ke pembahasan berikutnya, masih terkait dengan pembahasan sebelumnya. Wujubus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajibnya bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita sebutkan pembacaan salawat tatkala seorang salat itu dibaca pada tasyahud yang pertama dan tasyahud yang kedua. Wa qad sami'a sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillaha ta'ala. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, pernah mendengar seorang yang sedang salat dan berdoa di dalam salatnya. Kemudian dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala dan tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah sahabat ini salat membaca bacaan tasyahud, dia tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari atau menilai salatnya, ajjala hadza, orang ini salat terburu-buru. Thumma da'ahu faqala lahu wa li ghairihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang yang salat tadi dan memanggil yang lainnya. Beliau mengatakan, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih jalla wa azza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari kalian melaksanakan salat, maka hendaklah dia memulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, wassana'i alih, dan menyanjungnya. Thumma yusalli, wa fi riwayatin yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia bersalawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yada'u bima sya'a, kemudian hendaklah dia berdoa sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Nanti yang disebutkan bentuk-bentuk doa. Naam, setelah seorang membaca selawat pada rakaat yang terakhir, ada doa yang wajib dibaca, ada pula doa yang lain yang boleh ditambahkan. Wa sami'a rajulan yusalli, kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Nasa'i, sami'a rajulan yusalli, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang yang sedang salat. Famajadallah, kemudian orang tersebut memuji Allah subhanahu wa ta'ala, wa hamidahu, dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu orang tersebut bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari salat orang tersebut, ud'u tajib, engkau berdoalah, engkau niscaya akan dikabulkan. Wasal tu'tah, dan mintalah, engkau akan diberi. Naam, jadi dari apa yang disebutkan Syekh Al-Albani ini menunjukkan kepada kita tentang wajibnya membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan berikutnya, setelah membaca tasyahud yang pertama atau tasyahud yang kedua, kemudian membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan berikutnya yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wujubul isti'adati min arba'in qabla du'a, wajibnya seorang berlindung dari empat perkara sebelum berdoa dengan doa yang lain. Terkait dengan hukum berlindung dari empat perkara, nanti akan disebutkan berlindung, naam, dari api neraka jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian, serta berlindung dari besarnya atau jeleknya fitnah ad-dajjal. Naam, para ulama menyebutkan membaca doa ini, berlindung dari empat perkara ini, ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian menghukumi sunnah, sebagian para ulama menghukuminya wajib. Di antara hujjah para ulama yang mewajibkan bagi seorang wajib harus dia membaca doa berlindung dari empat perkara, di antara istidlal yang mereka gunakan adalah karena doa ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengerjakan salat. Jadi setiap di akhir salat, setelah beliau bersalawat, beliau senantiasa membaca doa berlindung dari empat perkara. Maka dari sinilah sebagian para ulama memberikan kesimpulan, memberikan hukum bahwasannya berdoa berlindung dari empat perkara itu adalah perkara yang diwajibkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebagian yang lain menyebutkan ini adalah sunnah. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan pembahasan ini, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam Ahmad dan dengan sanad yang sahih, idza faragha ahadukum min at-tashahhud, apabila salah seorang dari kalian selesai dari membaca bacaan tasyahud al-akhir, falyasta'id billahi min arba'in, maka hendaklah dia berlindung dari empat perkara. Yaqul, dengan dia membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat amin syarri fitnatil masihid dajjal, yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, ya Allah aku berlindung kepadamu dari api neraka jahannam. Dan neraka jahannam sebagaimana yang kita dengar dan kita ketahui tentang keterangan-keterangannya, naam, adalah siksaan yang sangat mengerikan. Panasnya saja belum siksaannya. Naam, dengan berbagai macam bentuk siksaan bagi penghuni neraka jahannam, na'udzubillah min zalik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka jahannam. Neraka jahannam panasnya disebutkan di sebagian riwayat itu, naam, 70 kali lipat dibandingkan dengan panasnya api yang ada di muka bumi ini. Disebutkan dalam sebagian riwayat, narukum, naam, api kalian yang dinyalahkan oleh manusia, juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, api kalian allati yuqadu ibnu adam, api yang dinyalahkan oleh anak Adam, oleh manusia di muka bumi ini, itu adalah satu bagian, naam, dari 70 bagian dari api neraka jahannam. Bayangkan ikhwati fillah, a'azani wa azakumullah, satu bagiannya saja, satu lipatnya saja dari api yang ada di muka bumi ini bisa merusak, bisa menghanguskan, bisa membakar, bisa mematikan. Tidak ada atau mustahil bagi seorang yang tahan dari bara api yang ada di muka bumi ini. Terkena sedikit saja ya seorang kepanasan atau bisa mutung. Nah, lebih-lebih kalau ya api tersebut membakar ya dengan jumlah yang sangat banyak. Ini api yang ada di dunia. Nah, lebih-lebih api neraka jahannam 70 kali lipatnya lagi. Begitulah nanti tatkala api neraka jahannam membakar penghuni neraka jahannam. Allah sebutkan di antara gambaran orang-orang kafir yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahannam nanti, innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadzuqul azab. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, saufa nuslihim nara, maka kami akan masukkan mereka ke neraka jahannam. Dan sifat neraka jahannam yang akan dialami oleh orang-orang kafir di akhirat kelak, mereka kekal di dalamnya, tidak pernah terputus. Naam, berbeda dengan kaum muslimin yang seandainya nanti ada di antara kita, di antara kaum muslimin, ya semoga kita berdoa ya, kita dijauhkan dari neraka jahanam sejauh-jauhnya. Semoga kita masuk surga secara langsung tanpa kita disiksa terlebih dahulu ya, di dalam neraka jahanam. Kemudian kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadzukul azab. Maka tatkala api neraka jahanam tersebut menyentuh, membakar ya, kulit orang-orang kafir ya, itu hangus, terbakar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kami ganti lagi dengan kulit yang lain. Ya liyadzukul azab, agar mereka merasakan azab. Ya, jadi keadaan orang kafir seperti itu. Senantiasa dibakar dengan neraka jahannam, na'udzubillah min zalik. Naam. Maka oleh sebab itu pantaslah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk takut kepada neraka jahannam. Dan pada kesempatan yang lain beliau memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala jenis ibadah, segala jenis ketaatan, segala jenis amal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan hal tersebut kita bisa dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, walaupun amalan tersebut kecil di mata manusia. Kalau itu mungkin bisa menyebabkan kita jauh dari neraka, maka hendaklah kita lakukan. Beliau pernah mengatakan, ittaqun nar walau bisyikkit tamrah. Ittaqun nar walau bisyikkit tamrah. Takutlah kalian dengan neraka walaupun dengan setengah atau satu biji kurma. Kalau seandainya ada amalan yang kecil, kita tidak tahu mana amalan yang dengan sebab itu ya mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mana amalan yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita jangan membeda-bedakan amalan. Apakah amalan tersebut besar ataupun kecil, kita lakukan semua. Karena kita tidak mengetahui mana di antara amalan tersebut yang diterima dan mana yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja dengan amalan yang kecil itu bisa menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian min azabi jahannam wa min azabil qabri, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Azab kubur juga suatu yang sangat mengerikan dengan bentuk siksaan-siksaan yang beraneka ragam sesuai dengan dosa-dosa seorang ketika di dunia. Dan jangan dikira naam setelah seorang itu meninggal dia akan istirahat, dalam artian dia tenang di alam kubur. Nah, belum tentu. Ya, kalau dia mendapatkan nikmat kubur, fa insyaallah dia akan mendapatkan ketenangan. Dan insyaallah dengan sebab itu pula dia akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau ternyata setelah meninggal ya dia mendapatkan azab kubur, maka itu alamah, tanda bahwasannya setelah itu dia akan mendapatkan kesulitan-kesulitan. Pernah dahulu dalam sebagian riwayat disebutkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau senantiasa menangis kalau berada di sisi kuburan. Ya, disebutkan dalam riwayat tersebut, sampai-sampai air mata beliau itu membasahi jenggot beliau. Ya, lalu dikatakan kepada beliau, engkau mengingat surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis. Ya. Tapi mengapa tatkala engkau berada di sisi kuburan, engkau menangis? Kemudian sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Beliau mengatakan, sesungguhnya kuburan itu adalah awal persinggahan seseorang. Fa inna ja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Beliau mengatakan, maka barang siapa yang selamat dari azab kubur, maka yang setelahnya dia lebih mudah. Karena apabila seorang itu selamat dari azab kubur, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Dan banyak bentuk-bentuk nikmat kubur yang akan didapatkan oleh seorang ketika di alam barzakh nanti. Kuburannya akan diluaskan. Kemudian dia akan dipakaikan dengan pakaian surga. Dia ditemani dengan orang yang bagus bentuknya. Kemudian akan diperlihatkan tempat duduknya di surga. Sampai-sampai naam, orang ini yang mendapatkan nikmat kubur tersebut sampai-sampai meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disegerahkan hari kiamat agar dia bisa masuk ke dalam surga. Ini kalau seorang mendapatkan nikmat kubur. Tapi tidak sebaliknya. Kata beliau, wa illam yanju fama ba'dahu ashaddu minhu. Maka barang siapa yang tidak selamat dari azab kubur, maka yang setelahnya akan lebih keras, lebih pedih, lebih sulit. Dan diantara bentuk-bentuk azab kubur itu banyak sekali, disebutkan dalam beberapa riwayat, ada yang disempitkan kuburannya sampai tulang rusuknya saling bertautan. Ada pula yang dipakaikan dengan pakaian dari neraka. Kemudian dia ditemani dengan orang yang buruk rupa dan diperlihatkan tempat duduknya di neraka. Sampai-sampai dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diakhirkan hari kiamat. Karena apa yang dia alami di alam barzakh itu sudah sulit, lebih-lebih nanti di akhirat, di hari kiamat. Kemudian beliau membacakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu mandaran qattu illa wal qabru afdhu min. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku melihat pemandangan yang lebih mengerikan, yang lebih menakutkan dibandingkan dengan na'am azab kubur. Na'udzubillah min fitnatihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Karena inilah namanya fitnah kubur. Fitnah kubur ini nanti akan menentukan seorang itu mendapatkan nikmat kubur atau akan mendapatkan azab kubur. Yang dimaksud dengan fitnah kubur disebutkan oleh para ulama adalah as-su'al malakain. Soal dua malaikat. Tatkala seorang itu dikuburkan, kemudian ditinggalkan ya oleh orang yang menguburkan, datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir. Dia akan menanyai na'am orang yang telah meninggal tersebut dengan tiga pertanyaan. Ini namanya fitnah kubur, yaitu soal pertanyaan dari malaikat. Yang pertama yang ditanyakan oleh malaikat adalah man rabbuk, siapa Rabbmu. Kemudian wama dinuk, apa agamamu. Waman nabiyuk, dan siapa nabimu? Tiga soal ini kelihatannya sangat mudah. Sangat mudah. Ya, kalau dijawab di dunia. Ya, mungkin setiap dari kita yang tak pernah sholat pun bisa menjawabnya. Ya, sambil merem, sambil mejam. Ya. Atau tidak konsentrasi, dia bisa menjawabnya. Atau orang kafir sekalipun mungkin bisa menjawabnya. Naam, tapi berbeda dengan di alam barzakh, tidak demikian. Ya, jangan kita bayangkan ketika tiga pertanyaan ini diajukan kepada kita ketika nanti di alam barzakh, itu akan mudah kita menjawabnya seperti kita menjawab di dunia, tidak sama sekali. Yang menentukan mudah atau tidaknya kita menjawab tiga pertanyaan ini adalah amalan kita. Kalau kita termasuk orang yang naam, orang baik, mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, senantiasa bertauhid, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih dia seorang sunni salafi, ahlu sunnah yang senantiasa naam berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, maka fa insyaallah orang yang seperti ini akan mudah menjawab pertanyaan atau fitnah kubur. Ini akan menjawab takala ditanya, naam, man rabbuk, siapa rabbmu? Dia akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takala ditanya orang tersebut, wa ma dinuk, apa agamamu? Dia mengatakan, dinil Islam, agamaku adalah agama Islam. Kemudian ditanyakan pertanyaan terakhir, wa man nabiyuk, siapa nabimu? Dia mengatakan adalah nabi, naam, nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala dia bisa menjawab tiga pertanyaan ini, maka dia akan mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Tapi tidak sebaliknya. Kalau seorang tidak bisa menjawabnya seperti keadaan orang-orang kafir. Tatkala ditanyakan tiga pertanyaan ini yang seolah-olah sangat mudah apabila ditanyakan di dunia, tapi tidak nanti di alam barzakh, itu sangat sulit menjawabnya. Ketika diajukan pertanyaan ini kepada orang-orang kafir, dia mengatakan, ha ha ha, la adri, sami'tun nas yakul, naam. Dia mengatakan, ha ha ha, dia tidak tahu. Ya, dia tidak tahu. Aku dulu pernah mendengar orang mengatakan ini dan ini, tapi tidak dia sebutkan. Nah, dia tidak mampu menjawabnya. Maka orang yang seperti ini, tak kalah ditanya dengan fitnah kubur, pertanyaan-pertanyaan kubur, maka dia akan mendapatkan na'udzubillah azab kubur. Dan orang yang mendapatkan azab kubur, maka itu alamah, tanda, kata sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tanda apa yang akan terjadi selanjutnya setelah alam barzakh itu akan lebih mengerikan. Kemudian wamin fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kehidupan. Dan ini maksud dengan fitnah kehidupan di sini adalah fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ketika kita hidup, kita akan mendapati dua fitnah ini. Yang pertama adalah fitnah syahwat. Fitnah syahwat sangat banyak. Fitnah terhadap wanita, fitnah kemudian terhadap harta, fitnah terhadap kedudukan, dan yang lainnya dari fitnah-fitnah dunia. Dan kita akan menghadapinya. Nah, kalau kita selamat dari fitnah ini, belum tentu kita selamat fitnah yang kedua. Dan setiap orang mesti akan mendapati dua fitnah ini. Fitnah naam syahwat. Yang kedua adalah fitnah syubhat. Fitnah syubhat adalah kerancuan-kerancuan dalam agama. Bid'ah. Naam. Dan yang lainnya. Yang seolah-olah dilihat satu sisi seolah-olah benar, dipandang dari sisi lain salah. Ini namanya subhat. Dan seorang yang menjauhi subhat, maka sungguh dia telah menjaga agamanya. Karena subhat itu diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang menggembala gembalaannya di tanah perbatasan. Sebelah tanah dia, sebelah tanah orang, dan dia berdiri di tanah perbatasan. Dan sangat mungkin gembalaannya itu menyeberang dengan ya rumput orang atau ladang orang. Itu sangat mungkin karena dia sudah berdiri di perbatasan, ya. Tanpa dia sadari mungkin dia sudah melangkah ke tanah orang. Mungkin dia sudah mengambil rumput orang, harta orang. Maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang yang menjaga subhat itu pada hakikatnya dia telah menjaga agamanya. Naam, dia menjaga dirinya untuk terjatuh ke dalam keharaman-keharaman. Jadi ini yang dimaksud dengan fitnah kehidupan. Naam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya. Berlindung kepada fitnah syahwat, fitnah wanita. Dan fitnah wanita itu sangat mengerikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebutkan sekian fitnah, beliau menyebutkan, naam, contoh yang pertama adalah fitnah wanita. Ittaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Takutlah kalian dari fitnah dunia dan fitnah wanita. Dia sebutkan di sini contoh dari fitnah dunia adalah fitnah wanita. Bukan berarti fitnah dunia itu hanya wanita, tidak. Dia sebutkan dalam hadis ini fitnah dunia langsung mengarah kepada fitnah wanita, karena fitnah wanita itu sangat besar. Itu sangat besar. Betapa banyak seorang muslim yang tadinya bagus akhlaknya, bagus agamanya, tatkala dia mendapatkan pasangan yang tidak baik, itu merubah dirinya. Betapa banyak tadi dia sangat kuat ketika membujang atau masih bujang, ketika sendirian sangat kuat, sangat kokoh. Dia berpegang dengan usul-usul sunnah, prinsip-prinsip salaf. Kemudian qadarullah ma syaa fa'al. Dia mendapatkan jodoh yang kurang baik. Kurang baik agamanya sehingga merubah dirinya. Maka fitnah wanita ini sangat ya besar. Maka disebutkan oleh para ulama fitnah wanita itu bisa menyebabkan peperangan. Ya, bisa menyebabkan pertumpahan darah disebabkan oleh fitnah wanita. Jadi sangat besar fitnah wanita. Maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita untuk kita takut, untuk kita menjauhi segala wasilah-wasilah, segala hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada fitnah tersebut. Kemudian yang kedua adalah fitnah syubhat, juga tak kalah besarnya pengaruhnya bagi seorang. Dan syubhat itu bisa diangkat, ya, bisa dihilangkan dengan seorang menuntut ilmu. Pak, insya Allah kalau dia terus menerus menuntut ilmu, sekian syubhat itu bisa dia tangkis, dia bisa tolak. Karena tidaklah yang mengetahui perkara subhat itu kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi cara atau jalan keluar agar kita terhindar, terjauh dari perkara subhat, hendaklah kita banyak menuntut ilmu. Tapi kalau kita jarang menuntut ilmu atau sekedarnya ya nyunnah, ibaratnya yang penting tidak bid'ah, orang-orang yang seperti ini, ini mengkhawatirkan. Sangat mudah dia untuk berpindah-pindah. Berpindah ke satu kendaraan, ke kendaraan berikutnya. Dia tidak kokoh. Naam, terkadang ke kelompok ini, terkadang pindah lagi kelompok ini, terkadang ke sini. Dia ragu. Kalau dia betul-betul berilmu, fa insya Allah dia tidak akan mudah terpengaruhi. Kalau betul-betul dia kokoh, dia tidak akan mudah mengikuti atau membebek orang-orang lain. Karena yang dia ikuti adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita terus-menerus menuntut ilmu, fa insya Allah ini akan menjaga agama kita dari subhat-subhat. Wal mamat, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, dari ujian setelah kematian. Ini maksud dengan kematian di sini adalah ujian setelah kematian. Sebagian menyebutkan adalah na'am fitnah kubur. Ya, pertanyaan na'am malaikat ya terhadap seorang jenazah yang telah meninggal. Wa min syarri fitnati al-masihid dajjal. Dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya fitnah al-masih ad-dajjal. Ad-dajjal itu disebut dengan al-masih. Mirip ya katanya dengan Isa al-masih, tapi maknanya sangat berbeda. Naam. Kalau al-masih ad-dajjal, kenapa ad-dajjal disebut dengan al-masih? Sebagian menyebutkan karena mamsuhul ain. Matanya terhapus. Matanya hilang sebelah. Nah, disebutkan ciri-ciri fisik dajjal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak, dan setiap nabi, kata Rasulullah, itu pasti mengingatkan umatnya tentang dajjal. Jadi luar biasa fitnah dajjal ini. Ya, belum muncul di zaman ya nabi-nabi sebelumnya, itu umat-umat sebelumnya telah diperingatkan tentang besarnya fitnah ad-dajjal. Dan semakin jelas lagi, naam, semakin keras lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya tentang jeleknya atau besarnya fitnah ad-dajjal. Dan ad-dajjal berdasarkan hadis-hadis, riwayat-riwayat yang disebutkan, naam, itu sudah ada. Ya, sudah ada. Dan di zaman ya, para sahabat sempat ditemukan oleh beberapa sahabat yang terdampar di sebuah pulau. Ya, terdampar naam di sebuah pulau. Kemudian bertemulah ya dengan seekor binatang, kemudian dituntun oleh binatang tersebut. Binatang tersebut itu tidak bisa dibedakan mana kubul mana dubur, saking kan lebat bulunya. Nah, kemudian dituntunlah ya menuju ke seorang yang sedang dirantai. Disebutkan ciri-cirinya, ya, matanya naam hilang satu, di keningnya tertulis kata kafaro, kafir. Dan setiap muslim walaupun imannya sangat kecil ya, dia akan bisa membaca atau mengenali itu adalah ad-dajjal. Walaupun sebesar apapun fitnah ad-dajjal, naam, seorang muslim yang memiliki iman itu tetap akan bisa mengenali kalau itu adalah ad-dajjal. Naam. Jadi ini yang dimaksud dengan al-masih. Sebagian juga menyebutkan kenapa dia disebut dengan al-masih, karena dia mamsuhul ard. Dia bisa mengusap bumi. Dalam artian dia sangat cepat. Ya, tidak ada titik di muka bumi ini kecuali dia datangi. Ya, kalau ditanya Indonesia didatangi apa enggak? Didatangi. Ya, semua tempat didatangi kecuali Mekah dan Madinah. Nyatakala Dajjal mau masuk, itu sudah ada malaikat yang menjaganya. Ya, Dajjal tidak bisa masuk ke negeri Mekah dan Madinah. Ini juga diantara keutamaan negeri Mekah dan Madinah. Kalau kita mampu untuk hidup di Mekah dan Madinah, mati di sana aksan. Tapi tidak mudah, ya, karena di akhir zaman nanti yang betul-betul tinggal di dua kota ini adalah orang-orang yang beriman. Disebutkan di sebagian riwayat, di akhir zaman nanti Kota Mekah dan Madinah ini akan digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan digerakkan untuk mengeluarkan orang-orang munafik. Jadi betul-betul yang tinggal di dua kota ini di akhir zaman nanti adalah orang-orang yang beriman, karena orang-orang kafir sudah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun Al-Masih, naam, dari Isa Al-Masih, dia disebut dengan Al-Masih karena beliau diberikan petunjuk, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma yad'u li nafsihi bima bada'a lahu. Kemudian setelah beliau berdoa dari empat perkara, beliau berdoa untuk kebaikan diri beliau. Dan nanti akan disebutkan bentuk-bentuk doa setelah seorang itu membaca doa dari empat perkara. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.